Juga spesial untuk masyarakat Pandangan Wetan dan sekitarnya. Kali ini langsung saja sebuah tembang kedua. Spesial untuk keluarga besar Mitra Manunggal. Juga bersama Nyupa Lapan. Spesial buat ibu-ibu sebelah kanan. Yeah. Iyalah. Panas toh, Pak. Panas, Bu. Coba sekali lagi, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Mitra Manugrah. Wah, luar biasa ya.